kita hanya manusia, tempatnya segala dosa. Tiada yang sempurna, tiada yang sempurna. Hanya karena Dia, hanyalah untuk Dia, kita saling mencinta. Kini saatnya, kini saatnya kita kembali. Silaturahmi, silaturahmi, kembali. Silaturahmi di bulan suci Ramadan. Lillahi ta'ala. Saling maaf memaafkan, hanya karena Dia, hanyalah untuk Dia.